Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil mut'al al-munazzahi 'ani syuraka'i wal amthal alladhi bayyana li'ibadihi al-harama wal halal وحثنا على صلة الأرحام والاستحلال والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد أصل الجمال ومنبع الكمال ومستودع الجلال وعلى آله وصحبه بالغدو والآصال أما بعد Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin ya rabbal. Sedaya para alim ulama, para kiai, para habaib, para sepuh lan bini sepuh ingkang mugi-mugi tansah dimulyakaken Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus dumateng sedaya panitia halal bihalal. Mugi-mugi diparingi istiqomah, diparingi taufik lan maunah saged mengadakan acara halal bihalal seperti ini di setiap tahunnya untuk mendapatkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Tumateng para habaib Habib Saleh Al-Idrus lan sedaya para habaib, mugi-mugi diparingi rejeki ingkang barokah, sehat wal afiat. Sadeket nuntun kulolan panjenengan sedaya mendekatkan diri kepada Allah dan Rasulnya. Amin ya Rabbal. Para hadirin hadirat kaum muslimin muslimat hafidhakumullah, kita berkumpul di majlis ini untuk bisa saling memaafkan, untuk bisa saling memberi maaf, agar sempurnalah hablum minallah serta hablum minannas. Dengannya kita baru akan bisa mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia maupun kelak di akhirat. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam melalui hadis qudsi Allah berfirman, wajabat mahabbati lil mutahabina fiyya walil mutajalisina fiyya walil mutazawirina fiyya. Dawuh Gusti Allah, kula niku wajib mencintai sekelompok golongan yang mereka saling kumpul hanya karena Allah, saling mengorbankan harta dan waktunya karena Allah, saling berziarah silaturahim halal bihalal karena Allah Subhanahu. Dawuh Gusti Allah, wajib kula mencintai golongan tersebut. Mugi-mugi niat kula lan panjenengan ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala hingga kita pun termasuk golongan yang dicintai Allah di dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, perlu kita ketahui bersama bahwa meminta maaf adalah akhlak yang mulia, tapi memberi maaf sebelum dimintai maaf akhlak yang lebih mulia. Teng Al-Qur'an niku perintah njaluk sepura niku mboten wonten. Sing wonten teng Al-Qur'an niku perintah untuk nyepurani. Allah berfirman, wa man afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Tiang sing nyepurani, sing seneng damai niku diparingi ganjaran langsung saking Gusti Allah. Wa'fu wasfahu sepuranono. Wal'afina 'anil nas, golongan orang-orang yang senantiasa memberi maaf. Maka kemuliaan datang dari Allah bagi seorang hamba yang mampu memberi maaf sebelum orang datang meminta ataupun meminta maaf. Dan ini akhlak ingkang sae yang diajarkan oleh junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Makanya kalau lan panjenengan niat nggih Pak Bu, niat nyepurani, bukan niat untuk dimintai maaf, tapi niat nyepurani orang-orang yang salah di antara kita agar kita mendapatkan kemuliaan akhlak Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang parah adalah orang yang tidak mau memberi maaf walaupun saudaranya sudah datang minta maaf. Leniki akhlak yang buruk. Dawuhipun Imam Syafi'i, man ustu'fiya walam ya'fu fahuwa syaiton. Kata Imam Syafi'i, barang siapa yang dimintain maaf sing dijalui sepura, emoh boten purun nyepurani, maka kata Imam Syafi'i, dia bukan orang, tapi setan. Wonten ten dari rejo setan ini. Hadir tembriki setan ini. Sing lek dijalui sepura jari ini, tiada maaf bagimu. Jadi nggih Pak Bu, nek anake sampean kepingin delok penampakan, gak usah delok TV, duduk no pak lekmu ae. Sing wis dijalui sepura tapi moh nyepurani, na'udzubillah min. Orang kalau sudah dimintain maaf, wajib memaafkan. Kalau enggak, kata Imam Syafi'i, dia itu ibarat seperti setan. Maka pernah datang ke saya, Bib, wonten setan, Bib. Sinten, niki lho Bib, kula jalui sepura moh, wonten purun nyepurani. Kemudian saya tanya, lho apa kok gak gelem nyepurani? Lah iya Beb, aku utang durung tak bayar, tapi aku njaluk sepura. Lho duwe gak mau balik, no. Durung ya kon sing setan. Memberi maaf itu hal yang mulia, tapi hak mesti untuk dikembalikan. Makanya niku sing paling repot njaluk sepura niki pejabat. Sebab katah pejabat niku sing mangan duit rakyat. Lha lek wis mangan duit rakyat sepuro tok niku mboten cekap. Syarate kudu napa? Balekno duit rak. Nalek bondo njaluk sepuro tok nanti dulu. Dimaafkan, tapi haknya orang yang dia makan wajib dikembalikan. Inilah aturan akhlak yang mulia yang diajarkan oleh Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya Kanjeng Nabi nggih ngoten lho Pak Bu. Ketika orang-orang yang dahulu menyakiti Rasulullah di saat Fathul Makkah, kemenangan di kota Mekah, Mekah dikuasai, mereka takut niki Kanjeng Nabi bakalane balas dendam. Napa dawuhipun Kanjeng Nabi? Idhabu fa antumut tulaqo. Pulanglah kalian, kalian bebas, enggak ada balas dendam. Sudah saya maafkan. Niki akhlaki sinten Kanjeng Nah. Akhlaknya sahabat Kanjeng Nabi nggih ngoten. Wonten riwayat Kanjeng Nabi niku sahabatnya suatu saat di zaman akhir-akhir sahabat wonten nggih Pak Bu sing kecolongan. Badhe belanja teng pasar pas wayahe mbayar didelok kok kesake bolong. Rupane kecopetan. Bingung penjualnya. Loh, panjenengan sahabate Kanjeng Nabi kecopetan. Teriak di pasar, sahabate Kanjeng Nabi kecopetan. Lah wong sahabate Kanjeng Nabi kok kecopetan. Ojo meneh sahabate Kanjeng Nabi, kiai kecopetan sak kampung mboten trimo. Napa malih niki napa? Sahabate Kanjeng Nabi. teriak sepasar, kumpul sak pasar, langsung mereka berkata, wahai sahabat Nabi, beri izin kami, minta waktu 10 menit, tak golei maling atau copet yang mengambil uang panjenengan, dan saya potong tangannya di depan panjenengan. Jangan khawatir, minta waktu 10 menit. Kata sahabat Rasulullah, nanti dulu, kumpul. Setelah kumpul, beliau berkata, ada apa kalian emosi dan marah? Loh, lah panjenengan sahabat ya Kanjeng Nabi kok dicolong duwike? Kemudian dia berkata, sik, sak derenge sampean nangkep pencopete, saksikan dariku dua hal. Sing pertama, nek pencopet niku nyolong karena kebutuhannya. Gak iso nukokno anak bojone panganan, atau nukokno susu anak, ataupun yang lainnya, karena kebutuhan tersebut, maka aku hadiahkan harta yang dicopet dariku. Jadi duitku sing dicolong tak hadiahno. Ayo te ngamuk, sopo sing ngate ngamuk. Mung tak hadiahno. Kata seorang lagi di antara mereka, ya kalau memang mereka mencuri karena kebutuhan ya Rasulullah, ya wahai sahabat Rasulullah, tapi kalau karena memang dia mencuri karena maksiat kepada Allah, dijawab kali sahabat, kalau memang mencuri karena dia maksiat kepada Allah, saya bermohon dan meminta kepada Allah, ya Allah, jadikanlah itu akhir kemaksiatan dalam hidupnya. Bayang noto pak, wis nyolong duwike didongakno dadi wali. Maka kata orang di pasar ngono, ya Allah, rungono aku sing nyopet. Napa wonten to, Pak? Tiang dicopet terus mari ngono ndongakno, ya Allah, mugi-mugi disepaurani Gusti Allah. Jangan lagi orang biasa, kula niki lho Pak nate diundang teng Surabaya. Kula badhe wangsul nggih, Pak. Sandal kula ilang. Kula pun gregeten, tapi kula badhe ngamuk ya gak wani sebab kula ceramah tentang bab sabar. Kau kate ngamuk ya gak enak wong kula pun ceramah bab sabar. Kula mesam-mesem, maaf bib sandale panjenengan ilang, mboten napa-napa, mboten napa-napa. Kula mesam-mesem padahal ati kula tak dongakno sikile pengkor sing nyolong. Lho nyolong kok sandale kiai niku lho nggih. Lho tidak bisa ini kecuali orang-orang yang mempunyai akhlak yang mulia, akhlak yang luhur, akhlakipun Kanjeng Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Seperti itu pula keluargane Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi punya gadah putu namine Imam Ali Zainal Abidin. Iku nggih ngoten lho, Pak. Suatu saat di masjid beliau dituduh nyolong duwike wong. Ketika dituduh mencuri uangnya orang, sesampai di rumah, orang yang menuduh tadi istrinya berkata, Pak, nggih, lho panjenengan niku lak pun niat bayar utang. Iya, tadi sempat hilang uangnya, tapi alhamdulillah saya temukan malingnya di masjid. Kemudian ditangleti, lho kok dicolong terus nyolong sinten. Lho buktinya uangnya hilang. Lho sampean sing ketinggalan gak nggawa duit mau. Lho. Tadi sampean katakan siapkan uangnya. Saya siapkan sampean gak bawa. Sampean ke masjid mau bayar utang. Dilihat uangnya gak ada. Dituduh Imam Ali Zainal Abidin sing nyolong. Imam Ali Zainal Abidin niku Pak uripe teng masjid ibadah. Ketika beliau dituduh, beliau enggak banyak ngomong, pira duitmu 10 juta, ya wis kene, melok aku. Sampai di rumah diberikan uang itu dan njaluk sepuro, iki lho duit sampean sing jarene sampean tuduh kula 10 juta dan ini uang sampean ambil. Jare wonge, wis sedek dibaleni maneh lho nyolong-nyolong duit uang. Sesampai di rumah istrinya bilang uangnya ketinggalan. Ya Allah, kula nuduh sinten niku mau teng masjid kok ya untung gak ngamuk. Ketika kembali lagi dilihat ini rumah siapa, gak taunya seorang berkata ini rumahnya Imam Ali Zainal Abidin, anak Sayyidina Husain, ibunya Fatimatu Zahra, putrinya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Gedredeg, Pak. Padahal njaluk sepura niki ndredeg wis nuduh sing dituduh putune Kanjeng Nabi. Ketika diketok pintunya dibuka oleh Imam Ali Zainal Abidin, napa jarene Imam Ali Zainal Abidin? Loh, wonten napa? Napa Yotrone niku tasik kiran. Loh, wis dituduh niku lho, Pak. Gak ngamuk. Coba lek jaman sakniki, Pak, nek sampean gak nglakoni dituduh nglakoni, langsung pencemaran nama baik. Niku pasal pinten niku? Gak terima. Tapi beliau malah justru, ini uang kalau kurang saya tambahi lagi. Nangis niku tiange, Pak. Ya Allah, lo panjenengan pun lo tuduh kok malah gak ngamuk, malah mau ditambahi uang. Inilah beliau berkata, saya datang ke sini mau minta maaf. Beliau menjawab, saya sudah maafkan sejak pertama kali kau menuduh saya. Lo niki, akhlaki sinten, Pak, keluargane Kanjeng Nabi. Akhlaki sahabatnya Kanjeng Nabi nggih ngoten. Begitu pula ulama dan para aulia setelah mereka selalu memberi maaf sebelum orang datang minta maaf. Ya, mugi-mugi kula lan panjenengan diparingi akhlak yang sempurna seperti itu. Amin. Ya Rabbal. Wis, niate halal bihalal. Ayo monggo dihalalno kula lan panjenengan saling menghalalkan. Kemudian saling memberi maaf. Nek sing tau ngerasani kula, alhamdulillah kula sepurani. Yang pernah mendolimi saya dan lain-lainnya, saya memberi maaf agar hati kita bersih dan akhlak kita mulia menjadi akhlak yang luhur yang dicintai oleh Allah dan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Tapi setelahnya agar kita itu mempunyai hablum minan nas yang baik, Imam Ghazali beliau berkata, "Idza aratta suhbata ahadin fara'i fihi khamsa khisal." Nek kancowan niku, Pak, ojo angger kancowan. Pilihlah orang yang mempunyai lima hal. Iling-ilingen catetan niki. Nek badhe kancowan niku, Pak, sing pertama niku harus mempunyai lima hal. Yang pertama, golek kanca sing duwe akal. Duwe akal, al aklu niku akal. Ojo koncoan mbek wong sing gak duwe akal. Kata ulama, yang gak punya akal itu yang tidak beriman kepada Allah. Maka orang yang di neraka itu mereka berkata, "Lau kunna nasma'u au naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir." Nek umpamine teng donya kula niki gelem manut ambek Kanjeng Nabi, mau berpikir, mau berakal, niscaya saya enggak masuk neraka saat ini. Penghuni neraka adalah orang yang tidak berakal. Ya niku wong sing mboten beriman dateng Gusti Allah. Nah nek kancoan nggih, Pak, miliyo sing duwe akal, ya niku sing duwe i. Nek milih pemimpin nggih sing duwe i. Itu pertama syaratnya. Jadi nek wong gak beriman mek Gusti Allah gak duwe akal. Atau yang ahli maksiat, nek ahli maksiat nggih ngoten, akale gak jangkep. Sinten golongan tiang sing akale kurang jangkep? Tiang sing akale kurang jangkep niku diantaranya adalah orang yang mentabdir mubazir duwike. Wonten, Pak, ya wong duwe 10.000 ditukokno penyakit terus diobong. Nggih, Pak. Pak. Wonten, Pak, tiyang niku duwe-duwe 10.000 ditukokno apa, Pak? Nah, terus diobong. Lho wis ditulisi penyakit kabeh lho ya disedot. Lung penyakit niku lho, Pak, wong niku tuku obat setengah mati nebus obat. Lho sampean kok malah tuku penyakit? Nggih. Nah, tulisane jenenge penyakit niku mestine nggih ojo disedot. Maka itu afdolnya nek panjenengan sakit ninggal neraka, alhamdulillah. Nggih, Pak. Tinggal neraka insyaallah sehat teng donya, sehat teng akhirat. Amin. Kula nate, Pak, ketemu seorang di Jakarta. Kebetulan ada seorang ulama besar namanya Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Niku saking gak senenge mbek tanduran rokok. Sampai teng Yaman niku tanduran rokok niku sedaya diobong. Supaya wong Yaman gak ana sing rokokan. Sampai entenono. Wong sugih ngene, Pak, ngobong tembako sak Madura. Nih, supaya wong Madura gak rokokan. Lah niki nggih ngoten, sak Yaman gak rokokan sebab napa tanamane tembako diobong. Lho kula pas ketemu putune, putune tiang niku imam niku wong alim niku Pak. Teng Jakarta kok malah justru rokokane kaya sepur. Lho kula tingali lho ya opo sih iki mbahe nglarang rokok anake malah rokokane kaya sepur. Kula elingno, eh Dik, Mas. Mbahmu niku lho benci rokok. Mbahmu niku lho gak seneng ambek rokok, sampe ngobong rokok. Lho kok kon sampean tambah rokokan? Kula dijawab, lah ya Bib, mbahku biyen niku sugih, tanduran rokok kabeh diobong. Lah aku lak gak pati sugih ngobonge sakpak-sakpak. Nggih. Niate padha, napa ngobong setan, nggih. Dadi sing ngerokok niki nawa itu ngobong setan lillahi. Tapi jare setane alpas kon tuk to. Di akhirat tak bales tak obong kon nggih. Lah niki nggih Pak, Bu. Kalau mau berteman, pilihlah yang punya akal, yang sempurna, yaitu yang beriman kepada Allah Subhanahu. Niki sing pertama. Yang kedua, kalau mau berteman, pilih orang yang lah ahlas sholah. Sing soleh, sing ahli ibadah. Ojo wong sing maksiat, Bu, Pak. Jangan berteman dengan orang-orang ahli maksiat. Nek koncoan niku mbek wong sing soleh. Koncoan ambil wong sing taat ambil Gusti Allah Subhanahu. Lah niki diumpamakno mbek para ulama. Man asyara asrafan asan musarrafan. Wong nek kumpul ambil wong saleh, kumpul ambil wong ahli ibadah, uripe bakal bahagia, uripe bakal terhormat. Wa mu'asyaratul andali ghairu musyarrafi. Wong nek kumpul ambek wong sing gak saleh, kumpul ambek wong ahli maksiat, bakal hidupnya dia pun akan terhina. Coba sampean tingali nggih Pak, awalam taro jildal haqiri muqabbalan bisaghri lamma sara jildal mushafi. Kulit niku lho Pak, kulit. Nek panjenengan niku nyembelih kambing, terus kulite niku dikuliti nggih Pak, kulitnya diambil dijual. Kulit satu sapi itu dibelah jadi dua. Yang satu dibuat sama Al-Qur'an, sing siji digawe sandal. Nek sing koncoan ambek karet dadi sandal uripe diide-ide. Tapi nek sing kumpul ambek Al-Qur'an, uripe napa Pak? Diambungi kalih tiyang sing maos Al-Qur'an. Lho padha lho Pak, kulite niku lho padha. Sapi ini nggih padha, kulite nggih padha. Nek iki koncoan ambek karet, dadine napa dadi san? Diide-ide gak oleh mlebu masjid. Sing tunggal malih gara-gara kumpul ambek Al-Qur'an, dadi samae Al-Qur'an, hidupnya di masjid, la yamassu ilal mutahharun, gak disentuh kecuali yang punya wudhu. Allahumma sholli ala Muhammad. Padha kulite tapi beda koncoane mbek sapa? Maka itu nggih Pak Bu, cinta kita kepada siapapun kita lihat. Anak-anak kula lan panjenengan diperhatikno nggih Pak. Ojo sampai cinta ambek pemain bal-balan. Ojo sampai cinta ambek artis. Nggih. Nanti naudzubillah dikumpulkan bersama mereka sing cintane ambek wong sing seneng ngebor-ngebor, mangke nggih alhamdulillah teng kuburan dibor bareng mbek malaikat. Lelek sing seneng goyang patah-patah, siap-siapo ditugel-tugel mbek malaikat. Lha niki sebabe napa enggak bisa melihat dengan siapa dia harus cinta. Makane nek golek kancane iku kalih tiyang sing napa sing so. Mugi-mugi kula lan panjenengan termasuk golongan sholihin. Amin. Ya Rabbal. Selanjutnya, jangan berteman dengan orang yang cinta dunia. Dan iki sing repot. Sing gak seneng dunia niku lho sapa? Zaman sakniki niki Pak, makome wong ndelok teko donyane. Ojo sampai ojo meneh wong biasa. Wong kiai niki lho tergantung, makome kiai tergantung montore. Nggih napa nggih? Nek sepeda motor duduk kiai, ustaz jenenge. Wonten tak kiai numpak sepeda motor mboten wonten niku jenenge ustaz. Tapi lu numpak Innova, nah niku mulai kiai haji. Tapi lek wis numpake mulai Alphard, Masya Allah, wali Allah radhiyallahu anhu. Ngene apa nggih? Lu ngambung tangane niku lho beda. Kula niku lek pas disusul numpak keri, niku ngambunge paling nek nyucuk tok, cut notok. Tapi lek susulane numpak Mercy nyedote kayak vakum cleaner, srot nang. Ngene apa nggih? Lho niki lho Pak wong urusan kiai niki lho magome ndelok duwike. Lah niki perlihatan yang salah, cara berpikir yang keliru. Na'udzubillahi min. Jangan jadi orang yang cinta dunia. Tapi walaupun ini sudah balak yang menimpa. Sebab Kanjeng Nabi niku dawuh likulli ummatin ijlun. Setiap umat itu punya berhala. Umat Kanjeng Nabi waktu itu sebelum datang Rasulullah itu umat namanya Lata Uzza ataupun yang lain-lainnya. Tapi umat Kanjeng Nabi jangan khawatir, enggak ada yang nyembah berhala, tapi berhala umatku kata Rasulullah adana nirwad darohim, yaitu dinar dan dirham, rupiah dan dolar. Iku lho berhalane umatku alias moto duwian. Ini Rasulullah sudah bersabda 1400 tahun yang lalu. Kemudian sabda Nabi tersebut dikatakan oleh Sayyidina Ali, inna darahima fil amakini kulliha taksuri jalan mahabatan wajamala. Memang duit niki nggih Pak Bu. Membuat orang mahabatan sing pertama niku wibawa. Ya napa nggih? Wong lek duwite akeh niku mesti lungguhne dikon ngarep. Masuk kadang-kadang enggak sembahyang lho wong niku. Ya kadang-kadang tukang ngentit duwe uang lho iku. Kadang-kadang ya tukang ngerenten lho niku. Ya penghuni neraka lho wong iku. Ya lunggone ngarep. Sebab napa kathah napane duwi bil fulus kullasyai'in mulus. Pokoke ana duweke sedaya niku mulus, nggih napa nggih. Na'udzubillah min wa jamala. Memang duwe iku nggih wong ganteng. Titenono pokoke. Nek wong pondok-pondok pesantren mule, penggaweane gak jelas, numpak sepeda pancal, benjaluk anake wong ditolak padahal ya ganteng lho. Mesti jawabane sik ati sekolah anake. Sik mboten srek atine. Nggih, padahal santri sebab gak duwe-duwe. Tapi nek anake Pak Lurah, lek anake Pak Wali Kota, anake Bupati, masih pencandu narkoba, njaluk anake sapa sing gak dikei. Sembayang yo gak pencandu narkoba, tapi lek wis akeh duwike Pak, naudzubillah, dadi ketok ganteng, masih welek, wireng kukule sak jagung-jagung. Tapi nek duwike akeh ketok ganteng, nggih napa nggih Bu? Lho yang ini terjadi di antara kita, harisan ala dunia. Inilah orang-orang yang tergila-gila dunia. Wahwal lisan liman aradal fasohah. Wong nek kepingin fasih wis gak usah belajar tajwid, terus ya apa ngantongi duit sing akeh lak fasih. Wahwas silah liman aradal qitala, mau punya kekuatan. Gak usah belajar kungfu, gak usah belajar pencak silat, ngantongi duit sing akeh. Seakan-akan ini jadi berhala. Sampai-sampai kata Nabi Muhammad, kata Sayyidina Ali, wong innal faqira idza takallama bisawab qala akhta'ta wa ma waswaku wa ma qulta dhalala. Wong lek melarat ngomong ngeki sambutan nek wis melarat cok dawa-dawa Pak. Amin amin amin. Nggih, niku nek wong melah. Tapi nek wong sugih sing ngeki sambutan, masyaallah, tepuk tangan kabeh. Masyaallah, mbek gedhe-gedhe. Oh, padahal omongane welek kabeh kan sing tepak. Gini apa nggih? Wong kula niki nate undangan bareng mbek pejabat, jare pejabate Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "La in syakartum la azidannakum." Lho wong Quran kok diwar Rasulullah bersabda. Lah niki kelas bener-bener keliru to nggih? Keliru apa bener, Pak? Keli. Tapi wong sugih gak ono sing keliru. Kula ngomong, lho itu bukan sabda Nabi, itu adalah Al-Qur'an jare wong-wong. Apa meneh Al-Qur'an tambah kuat dalile. Memang wong sugih niku lek ngomong gak ono klirune kok. Tapi wong melarat nek ngomong gak ono benere, kabeh kliru. Nggih napa nggih? Niki teng Driyo Rejo, nek wong melarat ambek wong sugi niku beda. Nek Bu Haji sing sugi-sugi kesandung watu nek dalan, mesti sing disalakno watune. Sapa sih rek ndekek watu nek dalan? Kurang ajar. Saaken niku lho sikile Bu Haji sampe bengkak kesandung watu. Padahal mulai zaman Nabi Adam jenenge watu iku nek dalan. Tapi sing disalakno sinten? Watu. Tapi nek bojone Habib Jamal ojo menane kesandung. Kecemplung seumur niku lho sing disalakno sapa? Memang bojone Habib Jamal motone bitor gak ketok seumur. Nggih napa nggih? Lah ini lho Pak yang gak boleh terjadi di tengah-tengah kita. Jangan terlalu bersandar dengan dunia dan cinta dunia menjadikan poros dunia naudzubillah. Dengannya na'udzubillah orang tersebut akan terjerumus dari ke dalam dunia kenistaan. Mugi-mugi kululan panjenengan, manah kululan panjenengan dijogo Gusti Allah. Amin ya rabbal. Niku. Jadi yang pertama, jangan berteman dengan orang yang tidak punya akal. Jangan berteman kepada orang yang enggak soleh. Jangan berteman dengan orang yang tidak bertakwa kepada Allah. Jangan berteman dengan orang yang cinta dunia. Dan yang terakhir, ojo koncoan ambek wong sing doyan goro. Doyan apa? Goro. Sebab orang yang suka berbohong niku gak duwe iman. Dawuh Gusti Allah, innama yaftaril kadzibal ladina la yuminuna bi ayatillah. Wong nek sing seneng goro niku berarti mboten beri. Banyu ambik minyak, podo ambik iman ambik goro. Bohong dan iman itu gak nyambung. Sebagaimana gak nyambungnya air dengan minyak. Wong nek iku kak goro, niku berarti mboten beri. Gak mungkin riwayat ada orang itu suka berbohong kemudian dikatakan beriman, gak mungkin. Makanya ngecok goro nge pak bu. Sedikit apapun jangan berbohong. Sekecil apapun biasakan untuk jujur. Bu, biasa nolak dulangi anak niku sing jujur. Biasanya nolak dulangi anak niki terakhir. Gimana bang? Terus juara terakhir, terus dipangan be anak ngomong mana? Ain anak terakhir. Dan niki terus biasa nogoro, mulai cili, nggak boleh. Nek terakhir ya terakhir. Masih anak gelemane, aku terus janji terakhir nih terakhir. Biasakan jujur. Lah sing suka goro niki biasane wong sing seneng politik lan jabatan. Niki biasa goro. Napa maneh nek wis waktune atemu gak jabatan, mesti rakyate digoroi. Nggih napa nggih? Kula niki nate Pak diundang teng Kendari Sulawesi. Melebet teng masjid Pak, masjid apik-apik tapi gak ono karpete, kalau tanglet sampai tak mirip lho, ini karpete nanti dijawab, karpetnya Bib, ini dulu sumbangan dari Bapak Gubernur, calon Bapak Gubernur, tapi ketika enggak jadi, karpetnya diambil lagi Bib. Nih, maka itu, kalau mau jadi pemimpin, mulai dari wali kota, gubernur, sampai presiden, monggo sing jujur. Ojo sampai goroh lan khia, itu perbuatan yang hina. Berteman dengan orang seperti itu enggak pantas. Itu menurunkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu. Ojo dibiasa no goroh. Apa sih goroh nih? Goroh itu berkata sesuatu yang enggak terjadi. Itu namanya bohong. Bohong bisa terjadi dengan bicara ataupun isyarat ataupun tulisan. Tulisan goroh yono. Ngomong goro nggih, isyarat nggih. Apa namanya kadang-kadang niki nggih Pak, nek wis wong kampung niki biasane mimpi sing goro. Arek nom-nom niki biasane nek kepengin njaluk anake Pak Haji sing sugi. Niki biasane terus teko nang omahe ngomong ngene, Pak Haji, saya tadi malam mimpi apa ketemu Kanjeng Nabi. Jarine Kanjeng Nabi apa? Jaluken anake Pak Haji. Lah terus, lah aku mesti ini gak gelem, tapi berhubung ini perintah Gusti Kanjeng Nabi, saya memberanikan diri untuk meminang anak bapak. Waduh, Masya Allah. Niki kata Rasulullah, orang yang gak mimpi, ngomong mimpi niku dilaknat oleh Gusti Allah. Hati-hati, nek wis gak mimpi, ngomong gak mimpi, cok dipeksa. Kemudian Pak Gajine bingung, ya apa ati ditolak ya perintah Kanjeng Nabi. Sudah, saya minta waktu satu hari saya akan bicara kepada anak saya. Kemudian esok harinya jenenge Pak Kaji itu diakali. Kemudian Pak Gajine ngomong, wahai anak, wahai santri, saya tadi malam juga istikharah, mimpi ketemu Gusti Allah. Jarine Gusti Allah, ojo dikekno anakmu. Nggih, lho maling dimalingi, nggih. Lho seperti itu tuh banyak kadang-kadang zaman sekarang. Ini biasanya ngono-ngono niku kok abib-abib mbek kiai. Mimpi-mimpi, aku mimpi jare tanamu iku kok ngwakofno ge pondok. Nggih, mimpi apa kene iki, nggih. Kalau memang benar, alhamdulillah. Tapi kalau berbohong dia dilaknat oleh Allah Subhanahu. Makanya nggih kudu sing hati-hati nggih Bapak Ibu. Dijogo akhlaki, jangan sampai berbohong dan berteman dengan orang yang berbohong hingga naudzubillah kita pun bisa dilaknat oleh Allah Subhanahu. Nggih, para bapak, para ibu, seperti kembali dalam inti perkumpulan kita di malam yang mulia iki, ayo njaluk sepuro. Nggih. Pak, kula njaluk sepuro nggih, Pak. Nek gak disepurani setan lho sampean. Nek gak nyepurani jare Imam Syafi'i niku saya, nah kula pun njaluk sepuro. Nek umpamine omongan kula niki ono sing keliru, kula njaluk maaf. Nggih, panjenengan nggih ngoten tak sepurani asal sandal kula ojo dicolong. Nggih. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala maringi rahmat lan ampunan untuk kita semua yang hadir di tempat yang mulia ini. Mugi-mugi hati kita semakin bersatu. Mugi-mugi silaturahim kula lan panjenengan niki bisa menurunkan hujan dari Allah. Amin ya rabbal. Nggih, sebab kadang hujan itu terputus karena adanya putus silaturahim. Makanya Kanjeng Nabi kalau mau istisqa, beliau mengatakan sebelum istisqa, ayo sing gak nyapa mbek dulure, sing gak nyapa mbek palike, sing gak nyapa mbek ibuke, sing gak nyapa mbek dulure, monggo sekarang saling memberi maaf dan meminta maaf agar turun hujan dari Allah Subhanahu wa taala. Nggih, mugi-mugi kula lan panjenengan diparingi Gusti Allah hujan rahmat baik zahir maupun batin, hisan wa maknan. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syakiyan wa la mahruma. Allahumma ihdina bihudak waj'alna mimman yusari' fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amrak wa asak. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل ما وليت ولا يعز من عديت. تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم اسكنا واسك المؤمنين. اللهم لا تجعلنا من العائسين. اللهم ارفع واصرف عنا وعن المسلمين الأذى والغلاء والبلاء والقحط والحمى والجد والجر والظلمة وجميعا والفتن والمحن والأمراض والأسقام والشدائد والسر والجهل والبلاء ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة.